telah sebutkan beberapa fadail dalil-dalil keutamaan berwudu, bahawa ia mencuci dosa dan telah kita terangkan bahawa Nabi SAW telah menyikatkan perbuatan berwudu itu sebagai satu cara untuk seseorang itu membersihkan juga dia daripada kekotoran dosa. Baik. Hadis yang lain berkenaan dengan hal ini, iaitu hadis dari Abdullah As-Sunabihi, dan dia adalah seorang sahabat. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul mu'min fatamadmadha kharajatil khataaya min fihi." Apabila seorang hamba mukmin berwuduk lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosanya dari mulutnya. Wa idza stankara kharajatil khataaya min anfi. Apabila dia menghembuskan air daripada hidung, maka keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya. Fa idza ghassala wajhahu kharajatil khataaya min wajhihi. Apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti ashbari 'ainayhi, hingga keluar dari bawah kelopak kedua matanya. Fa idza ghassala yadayhi kharajatil khataaya min yadayhi hatta takhruja min tahti asfari yadayhi. Apabila dia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya hingga keluar dari bawah kedua kuku-kuku kedua tangannya. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataaya min ra'sihi hatta takhruja min udunayhi. Jika dia mengusap kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Fa idza ghassala rijlayhi kharajatil khataaya min rijlayhi hatta takhruja min tahti asghari rijlayhi. Apabila dia mencuci kedua bawah kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya hingga keluar dari bawah kedua kuku-kuku kedua kakinya. Thumma kana mashyuhu ila al-masjid wa salatuhu nafilatan lah. Hinggalah apabila dia jalan ke masjid dan bersolat adalah sunnah baginya. Hadis ini dinaikkan sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lain lagi. Dan ini lebih khusus menerangkan tentang bagaimana dosa keluar daripada setiap satu anggota wudhu. Okay. Jadi demikianlah pada hari berwudhu, dan ada beberapa lagi hadis-hadis yang tak disebutkan kat sini. Antaranya setelah kita berwudhu dan kita baca zikir yang khusus, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka siapa yang baca doa tersebut, maka akan terbukalah baginya 8 pintu syurga. Jadi nampak mudah dia berwuduk terlakukan setiap hari, tetapi fadilahnya amat besar. Dan satu lagi perkara adalah, apakah wuduk ini merupakan kekhususan umat ini? Maknanya, apakah orang Islam saja, umat Nabi Muhammad SAW saja yang disyariatkan berwuduk? Ada pun umat lain, Yahudi, Nasrani, yakni yang mengikut Nabi-Nabi mereka, mereka ini tak disyariatkan berwuduk. Itu juga dibahaskan oleh ulama. Maka para peneliti berpendapat bahawa ia bukan kekhususan umat ini. Yang menjadi kekhususannya hanyalah hurrah, warna putih bersinar pada wajah, dan tahjil, warna putih bersinar pada kaki. Itulah kekhususan umat ini. Sebab terdapat hadis Nabi SAW merangkan, sesungguhnya umat aku ini akan datang di hari kiamat hurrah muhajjalin, yakni dengan keadaan berseri-seri putih wajahnya dan kakinya. Jadi mereka dikenal, mengikut hadis, bahawa mereka dikenal daripada umat-umat lain bahawa dia adalah umat Muhammad SAW min atharil wudu, daripada tanda tanda wuduknya. Ada orang kata tanda sujudnya saja, tapi sebenarnya lebih umum daripada itu. Orang Islam umat Nabi SAW dikenal dengan tanda wuduknya. Tapi bukan bermakna bahawa umat Islam saja yang berwuduk. Ada pun umat-umat sebelum kita tidak berwuduk. Kerana mereka dapati, mereka lihat dalil, mereka dapati bahawa ada solat, yakni ada ibadah solat yang disyariatkan ke atas umat-umat sebelum kita. Kita tahu solat ni bukan yang khusus untuk kita. Sebab di dalam ayat-ayat kata Maryam alaihissalam, ya Maryam uqnuti wasjudi warka'i ma'arrafi'in, wahai Maryam uqnuti ta'adlah engkau dan rukuklah engkau, sujudlah engkau, sujudlah engkau, rukuklah engkau ma'arrafi'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita tahu sujud dan rukuk itu adalah salah satu daripada rukun utama solat. Dan beberapa perkara lain bahawa Allah SWT perintahkan Nabi Isa untuk bersolat, wa'usami bis solati wa zakat, dan Tuhanku telah mewasiatkan aku, memerintahkan aku dengan solat dan zakat. Begitu juga Nabi Ismail, bahkan ayat muru ahlahu bis solati, adalah Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk solat. Kan solat itu ada dekat pada umat-umat lain. Jadi begitu juga sepatutnya berwuduk. Jadi pada sudut apa? Iltizam. Kalau ada solat mesti ada wuduk, kata mereka. Kemudian dari sudut dalil khusus, ada kisah yang masyhur. Kalau siapa pernah dengar atau pernah baca, iaitu ada seorang rahib yang banyak beribadah. Jadi dia satu hari solat, tiba-tiba dia dengar ibunya memanggilnya, mari sini. Jadi dia kata, ummi wa solati, ummi wa solati. Dalam hati dia, dekat tengah-tengah solat tu, mak aku ke solat aku, mak aku ke solat aku. Tapi dia teruskan solatnya, tak hentikan. Dan ni solat apa? Solat sunat. Kalau solat wajib, mak panggil pun tak boleh kita putuskan solat. Jadi itulah yang berlaku. Maka mak dia marah, ibunya marah. Dia tahu anak dia baik, anak dia adalah seorang wali. Maka ibunya berdoa, wahai Allah, janganlah kau matikan anakku ini sampai dia lihat wajah penzina, perempuan zina. Jadi sebagai fitnah untuk dia. Maka ada seorang wanita cuba mengajak rahib ini untuk berzina, tapi ditolak. Memanglah rahib ini dia kuat imannya. Dia apa yang berlaku? Dia telah melakukan maksiat tersebut dengan lelaki lain sampai hamil, sampai melahirkan. Dan melahirkan orang pun tanya, ni anak siapa? Dia bawa anak tersebut pergi ke mana? Ke tempat biara. Zaman dahulu tu ada tempat apa ni, ibadah untuk rahib ini. Lupalah nama dia, ada nama dia sebenarnya. Nama rahib ini masyhur. Jadi dia kata, itulah bapa dia. Jadi orang ramai pun dah marah. Oh, kau pun nampak baik solat je, tapi rupanya kau buat kerja ni. Maka orang pun marah dan roboh kan tempat ibadahnya habis. Jadi mereka hampir nak apa ni, nak pukul dia ke apa. Maka rahib itu pun minta air. Jadi orang pun bawakan air. Kemudian dia berwuduk dan dia solat. Itulah dia berwuduk dengan air tersebut dan dia solat. Selepas dia solat, dia tanya kepada budak, yang ni bayi yang dalam kandungan itu, yang bayi yang dipegang, digendong tu, oleh perempuan tu. Dia tanya, man abu, siapa bapa kau? Dia pun jawab, dia boleh cakap. Dia kata, Fulan bin Fulan. Jadi kita tahulah bahawa apa ni, Fulan bin Fulan tu lah bapaknya. Dan selamatlah, bersihlah rahib tersebut daripada tumahan berzina. Kita tahu hadis ini hadis yang sahih. Ini adalah salah seorang yang, jadi salah seorang budak bayi yang boleh bercakap sebelum dewasa, selain daripada Isa ibn Maryam alaihissalam. Yang penting di sini, hadis itu menerangkan bahawa rahib tersebut berwuduk. Jadi menunjukkan bahawa wuduk itu bukan satu keistimewaan untuk umat ini. Satu perkara yang baiklah. Maknanya, apa juga kebaikan yang ada dekat umat-umat ini, kita pun dapat juga. Mereka puasa, kita pun puasa. Mereka solat, kita pun solat. Bahkan kita ada kelebihan-kelebihan lain. Jadi, kalau wuduk itu begitu hebat fadilatnya, tapi orang lain disyariatkan berwuduk, kita tak dapat, mungkin kita kurang. Kalau kita kurang pahala sebab tak dapat syariat wuduk, maknanya kita bukan khairah umat. Tapi kita adalah sebaik-baik umat daripada semua makna. Bukan hanya kita amal ma'ruf dan munkar saja, tapi kita sebagai umat daripada semua makna-makna khairiyah kebaikan. Baik, jadi demikianlah keadaan berwuduk. Hadis yang berikutnya, hadis yang pertama yang diriwayatkan telah kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya aku tidak menyusahkan atau ingin menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali berwuduk. Jadi hadis ini menerangkan tentang sesuatu yang ada di dalam hati Nabi SAW, iaitu dia ingin perintahkan kita berwuduk setiap dia ingin perintahkan kita bersiwak setiap kali kita berwuduk. Tapi tak jadi nak perintahkan. Kerana kalaulah bukan kerana ia akan menyusahkan umat aku. Jadi Nabi SAW tak jadi nak perintahkan kita berwudu setiap bersiwak setiap kali kita berwudu. Kerana kalau Nabi SAW perintahkan, kita mesti buat. Setiap kali nak wudu, kita mesti siwak. Ini menunjukkan bahawa perintah Nabi SAW wajib atau tak wajib diikuti, wajib atau tak wajib ditaati. Perintah Nabi SAW sendiri, jawabnya wajib. Adapun sebahagian orang mengatakan perintah Nabi SAW itu kalau sama atau bertepatan dengan perintah Al-Quran, baru wajib kita ikut. Dan ini satu pendapat yang miring. Dan dalil yang menolaknya adalah yang ini. Antaranya lah hadis kita, sebab kami soalan kata, kalau aku tak beratkan umat aku, tak fikirkan tentang umat aku kan jadi berat. Aku dah perintahkan untuk siwak, maknanya kalau dia perintah, mereka kena siwak setiap kali wuduk dan dia memberatkan. Dan misalnya salam kesian terhadap umatnya, Nabi salam tidak memerintahkannya. Dan ini juga dalil bahawa asal perintah Nabi SAW wajib, bukan sunnah. Nabi SAW kalau suruh buat sesuatu, asalnya dia wajib, selagi tak ada dalil yang menjatuhkannya ataupun menolaknya kepada sunnah. Dan dalam hal ini kena kita faham bahawa perintah dan larangan Nabi SAW ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, ia bertepatan dengan perintah Allah SWT. Allah perintahkan kita untuk solat, untuk keluarkan zakat, waktimu solat, waktu zakat. Dan soalan memerintahkan kan? Ya. Jadi Nabi SAW, perintah Nabi SAW bertepatan dengan Al-Quran. Dan ada juga larangan dalam Al-Quran, juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan main judi, jangan minum arak, itu pun ada dalam hadis. Jadi ia bertepatan dengan Al-Quran. Tetapi ada perintah-perintah Nabi SAW atau larangan-larangan Nabi SAW yang tak ada dalam Al-Quran. Ada. Banyak juga. Di mana Quran menyebutkan secara umum, datang pula Nabi SAW mengkhususkannya. Dan kalau kita lihat dalam macam-macam hal tentang solat ini, ada banyak syarat-syarat ini yang ada tak ada dalam Al-Quran, tetapi ada dalam hadis. Dan juga ibadah-ibadah lain, manasik haji dan sebagainya, lagi detailnya tak ada dalam Al-Quran. Umum tawaf adalah, sa'i adalah antara Safa dan Marwah, tapi lempar jamrah tak ada pun. Jelas. Wukuf secara khusus tu pun tak ada. Yang ada tu ma'afidhu min haithu afadun nas, kemudian keluarlah kamu daripada itu pun tak cara direct lah. Tapi ada pun nasib haji yang lain, tentang berapa kali nak tawaf, tentang ihramnya dan sebagainya, tak disebutkan oleh Al-Quran, tapi diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mengikut ke tak ikut? Baik. Dalam Al-Quran menerangkan tentang wanita-wanita yang diharamkan atas orang lelaki daripada bernikah dengannya. Assalamualaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu yang bernikah dengan ibu-ibu kamu, makcik-makcik kamu, saudara perempuan kamu, seterusnya banyak lebar. Kemudian Al-Quran kata wa uhillalakum ma wara'a dhalikum. Dan dihalalkan atas kamu, dihalalkan untuk kamu wanita-wanita yang selain daripada yang disebutkan tadi dalam surah An-Nisa. Jadi wanita-wanita lain semua boleh kita nikah dengan. Tapi dalam hadis disebutkan pula, jangan kamu kahwin seorang wanita bergabung dengan makciknya daripada bapa ammatiha, ataupun seorang wanita dengan makciknya daripada ibu ni wasalatiha. Jangan gabung. Dalam Al-Quran tak sebut. Dalam Al-Quran cuma sebutkan wa antajma'u bainal ukhtain. Jangan gabungkan antara dua saudara perempuan, adik dengan kakak, tak boleh. Kita yang kata kahwin adik dengan kakak, kahwin dua, bukan kakak pun lah, dah macam tak boleh. Itu pun orang yang konon-konon melawankan hak wanita, dia tolak poligami ni tu. Dalam Quran juga kata. Tapi yang tak boleh, jangan gabungkan adik dengan kakak. Tak sebutlah adik dengan makcik. Tapi dalam hadis ada. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kita lihat kita menikah, kita akan nampak. Dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana? Jadi dari hadis ini, antaranya kita nak ambil faedah yang sebanyaknya daripada hadis yang kita baca. Nabi SAW kata, kalaulah bukan kerana ia akan menyusahkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka berwuduk. Setiap kali mereka berwuduk. Sama wuduk, sama ada wuduk itu wuduk yang wajib, yakni untuk solat, ataupun wuduk yang tak wajib, cuma nak baca Quran, tak pegang Quran, ataupun wuduk untuk lain-lain perkara, semuanya dia kena siwak. Maknanya kalau dia tak siwak, dia wuduk semua dah bagus, tak sah. Paksa mereka siwak. Nabi SAW khawatir bahawa ia boleh memberatkan umatnya. Ia menunjukkan bahawa Nabi SAW boleh perintah secara apa? Istiqlal, secara sendiri. Tak mestinya dengan apa? Mesti dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada hadis ini ataupun daripada hal ini, ulama membahaskan satu masalah usul fiqh. Masalah ini berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu masa tak berapa banyak, tapi kita nak dapat ilmu kita pelan-pelan. Kalau nak memang habiskan semua buku ni satu malam pun dah boleh. Jadi kita kena ambil sikit-sikit, yang penting berisi lah. Ulama usul fiqh membahaskan tentang apakah Nabi SAW boleh berijtihad ataupun tidak keluarkan fatwa, keluarkan hukum. Kita tahu bahawa ulama-ulama ijtihad, mufti ijtihad, keluarkan fatwa. Setiap kita tahu lah maknanya sungguh-sungguh, tengok dalil, Quran, hadis, apa juga dalil tentang sesuatu masalah dan keluarkan hukumnya. Hukumnya boleh, hukumnya sunnah, hukumnya tak sunnah. Misalnya, Nabi SAW boleh tak ijtihad? Terdapat dua pendapat. Dalam hal ini, ulama mengatakan Nabi tak boleh ijtihad. Nabi SAW, apa juga hukum datang Nabi SAW, mesti daripada wahyu Allah SWT. Tak halal untuk Nabi SAW ijtihad. Ini teori je. Dalil itulah. Nabi SAW tak boleh ijtihad, semua ni daripada wahyu. Wama yang tepuanil awak, dia tidak berkata-kata daripada dirinya sendiri, awak nafsunya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya hanyalah wahyu yang diwahyukan, lain tak ada. Pendapat kedua, ulama usul fiqh mengatakan ijtihad untuk Nabi SAW jaiz, boleh. Boleh Nabi SAW ijtihad keluarkan fatwa. Apa dalilnya? Dalilnya wuku'u zalika. Benda tu berlaku. Apa ya? mengatakan Nabi SAW telah ijtihad dengan tanpa wahyu. Dalam Al-Quran, kalau kita lihat, kita jumpa beberapa ijtihad Nabi SAW. Aqallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka, dan seterusnya. Semoga Allah memaafkan kau, wahai Muhammad, kenapa kau izinkan mereka, yang orang-orang munafik, tak ikut keluar berperang sampailah kau tahu yang benar, yang jujur daripada yang kadzibin, yang berdusta. Menunjukkan Nabi SAW keluarkan hukum, okeylah, lepaslah, kamu tak keluar berperang, aku maafkanlah, aku istighfarkan lagi untuk kau, minta ampun untuk kau. Jadi turun wahyu, salah ni, salah hukum ni, tak boleh izinkan orang-orang ini apa, tak ikut berperang. Semua orang mesti pergi perang. Zaman dahulu, semua orang mesti pergi perang. Yang mampu lah. Yang tak mampu, tak payah pergi perang. Siapa ya? Antaranya, laisa 'alal a'ma haraj. Orang buta tak berdosa kalau tak ikut perang. Wala 'alal a'raj haraj. Orang yang timpang kakinya tak payah pergi perang. Wala 'alal mariid haraj. Orang yang sakit pun tak berdosa tak pergi perang. Umumnya orang yang tak mampu pergi perang. Kalau tidak, semua kena pergi, orang buta pun kena pergi perang. Tapi sekarang orang sihat pun dah tak boleh pergi perang, eh? Bahaya. Teroris. Yang penting di sini kita nak terangkan bahawa Nabi SAW ijtihad tentang satu hal orang-orang munafik dan ditegur oleh Allah SWT. Dan juga dalam hal-hal lain, Nabi SAW telah memaafkan ataupun telah mengambil tawanan-tawanan perang dan tebus tawanan-tawanan perang itu dengan gantinya. Hostage lah, eh? Itu dia panggil tu. Tawanan perang, perang badar. Biasalah dalam peperangan ada yang terbunuh, yang tak terbunuh selamat, ada yang tak terbunuh tapi kena tangkap, kan? Jadi ada beberapa orang kafir Quraisy yang oleh tentera Islam. Apa hukumnya? Ini hukum Islam ni. Ini hukum Allah patutnya. Kata ulama-ulama pendapat kedua yang mengatakan Nabi SAW boleh ijtihad, Nabi SAW izinkan, yakni dia ditawan tak dibunuh. Dan ditebus dengan apa? Ada yang tebus orang dengan orang, ada tebus dengan harta, ada tebus kena ajar orang-orang Islam membaca dan menulis. Itu pula. Sebab orang Islam tak tahu baca tak tulis, ramai yang tak tahu nak mengajar. Tapi ada sebagian Quraisy, dia ada skill macam tu, dia ada ilmu, dia kena ajar, dia ajar, dia boleh dibebaskan. Ini daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Walaupun atas saranan Abu Bakar al-Siddiq, Nabi SAW endorse, maknanya dia adalah hukum Nabi SAW. Siapa yang patut responsible? Nabi SAW. Dia tak boleh kata ni Abu Bakar yang suggest. Nah, jadi kalau Tuan Grossi dah buat satunya apa ni decision dalam meeting, dia tak boleh kata, oh ni itu salah lah apa. Oh tak boleh, ini ada satu member yang apa, yang kasi suggestion ni, saya tak tahu, saya kena ikut. Mana boleh, awak yang paling atas, awak endorse, maknanya dia juga adalah pendapat awak. Ha, itu dia. Tak boleh kasi salah-salahkan orang lah. Jadi Allah SWT memarahi Nabi SAW. Maka nali nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuthina fil ardh. Tidaklah seyogianya bagi seorang Nabi mengambil tawanan perang hatta yuthina fil ardh, sampailah dia terkukuh di atas muka bumi. Bila kuat, barulah dia boleh main apa? Main tawanan perang. Selagi belum dia kuat di atas muka bumi, masih lemah lagi, jumpa dia musuh, dah tawan, mesti bunuh. Tak ada terus menebus. Dengan itu pendapat saranan Umar bin Khattab lah yang benar, bukan saranan Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabi SAW telah ditegur oleh Allah SWT. Itu menunjukkan bahawa ia bukan daripada Allah. Ia adalah ijtihad Nabi SAW. Dan itulah dalil-dalil dan beberapa kisah-kisah lagi bahawa Nabi SAW telah berijtihad dalam menguatkan hukum akam. Adapun sebagai hakim, Nabi SAW sebagai hakim, ada dua orang datang, dia bergaduh, dia kata ni dia punya, dia kata ni bukan dia punya. Dia bergaduh eh. Nabi SAW telah terangkan, aku hanyalah bashar, aku hanya manusia biasa. Aku hanya mendengar apa yang kamu berdua cakap, lepas tu aku akan berhukum, aku akan hukumkan mengikut apa hujah-hujah yang kamu terangkan. Jadi siapa punya hujah lagi kuat, aku akan hukum. Aku tak tahu yang baik. Aku tak tahu siapa yang betul-betul cakap benar, siapa yang bohong. Oleh kerana tapi Nabi SAW kasih warning. Siapa yang datang ke mahkamah tu, kalau aku hukumkan untuk seseorang sebab dia punya hujah bagus, dia cakap manis, dia pandai lah, dia ada belajar lawyer sikit kan, law. Kemudian dia makan satu sedikit pun daripada hak tersebut, maka ketahuilah dia telah memakan kif'atan minana, satu bahagian daripada api neraka. Yang ini hari kiamat dia akan masuk neraka tak? Kerana dia bohong. Tunjukkan Nabi SAW ijtihad, dia tak tahu yang betul. Tapi itu bukan isu. Isunya bukan dalam mahkamah hukum dunia. Isu dia adalah hukum apa? Hukum Allah, halal dan haram. Tetapi mereka berkata, walaupun Nabi SAW boleh berijtihad, kalau Nabi SAW ijtihad dan salah ijtihad Nabi SAW, mesti akan ditegur oleh Allah SWT dan dibetulkan. Jadi macam ni lah. Dan kisah-kisah tadi, Nabi SAW tersilap dia akan ditegur. Kalau tak silap dia akan didiamkan, disetujui oleh wahyu. Sebab tu kita pernah baca kemarin, Nabi SAW berkhutbah di Mina, atas rahilah, atas unta, unta betina. Kemudian apa? Air liur unta tersebut mengalir dekat apa? Meleleh dekat bahu kawan ni, sahabat tersebut. Itu kalau Nabi SAW tahu air liur tu jatuh dekat bahu sahabat tu, kalau dia tahu memanglah tu menunjukkan air liur unta tak najis. Tidak, itu kena suruh, disuruh cuci. Tapi kalau Nabi SAW tak tahu, kemudian orang tu nanti dah kena air liur, dia sembahyang, dia apa semuanya, dan Nabi SAW tak terangkan sebab dia tak tahu, kita katakan ya Nabi SAW mungkin tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Tentu Allah SWT akan mengkhabarkan kepada Nabi SAW tentang perkara tersebut. Jadi demikian eh, tentang hak Nabi SAW atas kita amat besar tuan eh. Dia bukan ringan. Jadi banyak kita baca, banyak kita belajar, sebenarnya banyak lagi kita, banyaklah tanggungjawab, tanggungjawab kita. Dan kalau kita rasa susah, rasa berat, ketahuilah di sebalik kesusahan itu ada, ada kesenangan. Susah-susah belajar sunnah, susah-susah mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, banyak dia punya ganjaran. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita tak nak belajar sunnah, tak nak buka buku hadis, kita ahlu sunnah wal jamaah, orang Islam tak nak mengamalkan sunnah, tak nak mengamalkan hadis, kita ahlu sunnah wal jamaah tak nak mengajar sunnah, siapa lah ni nak buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita burung maram macam ni. Orang Kristian, ahlu bid'ah, orang Syiah nak buka buku-buku macam ni, takkan ni. Maksudnya kalau kita tak buat macam ni, kita tak mengajar ke masjid, habis, tak ada orang akan buat. Sebab tu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia biasa syarah kitab Tauhid Karangan Muhammad yang Tuhan rahimahullah. Kitab tu dia baca dah agak 50 kali khatam. Agaknya yang ke 50 kali dia punya anak murid tanya, wahai Syekh, kita dah khatam dah berapa kali dah, tak ada kitab lain ke? Syekh bin Baz rahimahullah berkata, wahai saudaraku, kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, ahlu tauhid tak baca kitab tauhid, siapa nak pergi baca kitab tauhid? Orang yang berfahaman lain, dia buka kitab fahaman dia. Jadi menunjukkan kepentingannya kita. Sebab tu ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang, inilah kitab-kitab yang mereka mereka baca. Kalau tidak akan hilanglah ilmu tu. Baik. Hadis yang pertama ni menerangkan Nabi SAW berazam untuk memerintahkan umatnya untuk bersiwak. Kenapa berazam nak perintahkan bersiwak? Sebab banyak fadilat, banyak keutamaan bersiwak. Dan apa makna bersiwak? Siwak itu ada kemungkinan dua makna. Satu, dia adalah perbuatan menggosok gigi, membersihkan gigi. Jadi perbuatan daripada sakaya suku. Ataupun maknanya adalah barang yang digunakan untuk menggosok gigi. Alatnya, siwaknya itu sendiri. Jadi dua-dua boleh kat sini. Tapi dalam hadis ini, apakah Nabi SAW perintahkan mereka dengan alat siwak, lepas tu tak buat apa-apa dengan berus gigi? Setiap kali nak wuduk, pegang berus gigi ke apa? Belik-belik berus gigi, tak mungkin. Jadi maknanya apa? Pakai alat berus gigi itu dan gosok gigi. Itu maksudlah. Cara saya pakai ni, sebenarnya orang pun faham. Tapi bila kita masuk dalam menunjukkan kita dah gunakan apa? Gunakan bahasa, gunakan akal dan apa juga alat-alat untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Untuk menerima hadis-hadis Nabi SAW. Sebab ada orang faham ataupun orang salah faham bahawa kita tak boleh gunakan akal dalam agama, dalam hukum akal. Itu macam betul tapi sebenarnya kurang lah. Gunakan akal masuk dekat sini adalah gunakan akal untuk memahami, untuk mengambil pelajaran, untuk beramal dengan sunnah atau Quran. Adapun gunakan untuk kita tolak Quran, untuk kita tolak hadis dengan pahaman-pahaman kita itu, hawa nafsu kita, akal-akal kita, itulah yang tercela, yang salah faham. Baik, jadi itu makna siwak. Dan alat siwak ni ada macam-macam. Ada yang namanya memang siwak. Sebab itulah alat yang biasa digunakan daripada zaman Nabi SAW sendiri sampai sekarang. Subhanallah, 1400 tahun kayu siwak pun masih ada lagi. Dan nama khasnya adalah Oud Arak, yang ini kayu Arak. Dan kayu ini memang lain daripada kayu-kayu lain, daripada berus gigi lain. Berus gigi pun macam-macam nama, tapi kayu ini lebih baik daripada apa juga berus gigi yang kita boleh dapat. Lagi-lagi kalau kayu siwak itu adalah yang fresh, yang baru. Kenapa? Sebab awak tak payah letak ubat gigi kat situ. Senang. Kalau berus gigi, kena letak berus gigi baru efektif. Tapi kayu siwak tak payah letak berus gigi, ubat gigi. Kayu tu sendiri dah boleh bersihkan gigi awak. Kerana ia mempunyai sifat-sifat yang mana kalau dia baru, kita gosok, gusi kita tu boleh mengeluarkan. Kerana terkena dengan kayu siwak tu, dia akan keluarkan peluhnya ataupun maknanya kekotorannya sekali, dia akan keluar dengan mudah. Bila terkena dengan kayu siwak tersebut. Lebih kurang yang berlaku dengan ubat gigi lah. Berus gigi tak ada apa-apa sebenarnya. Ubat gigi tu kalau kena sikit je, dia akan macam keluar ludah gitu kan. Kayu siwak pun begitu juga. Dan ia dilakukan atau digunakan oleh siapa? Rasulullah SAW, oleh para sahabat. Dan sampai sekarang digunakan. Tentulah tak akan sama dengan apa juga alat siwak. Kemudian daripada sudut kesihatan, kata orang-orang yang telah mengkaji, kalau kita buka website apa-apa pun, kita boleh jumpa berpuluh-puluh kelebihan kayu siwak ini berbanding dengan lain. Sampai dengan zaman sekarang, orang buat flavor apa? Flavor siwak. Miswak lah apa. Dah tak pakai Colgate, Dali dan seterusnya. Bukti bahawa ada kelebihan dalam siwak. Namun, apakah mesti dengan kayu siwak ini? Dan boleh, mestikah kita berus gigi dengan kayu siwak ini setiap kali kita nak berwuduk atau nak solat? Kejawabnya, tidak. Tidak. Tapi itulah yang paling baik kalau kita boleh gunakan siwak. Sebab asal kat sini adalah perbuatan bersiwak. Sebab jangan pula orang terbalik kot, dia kata pakai berus gigi doktor tu, yang ganti semua pakai ubat gigi ni kan ada. Total ke apa, lebih bagus daripada kita siwak. Kata siwak ni tak bagus, kotor lah, apalah ni semua. Ini dah lain tadi. Jangan sampai macam gitu. Kalau orang-orang kat kedai kopi tak tahu ni, cakap-cakap sebarang. Mungkin cakap macam ni, orang dah belajar ke masjid, tak boleh cakap macam ni, berdosa besar. Berada pada ini temelkan satu sunnah Nabi SAW. Siapa yang pakai ini? Nabi SAW. Dia selalu lekatkan dekat apa? Dekat telinga dia. Masuk masuk rumah dia, dia siwak. Nak solat dia siwak, nak wuduk dia siwak. Berubah dia mulut dia siwak. Lepas tu kita kata siwak ni teruklah, kotorlah, bergelilah dan sebagainya. Ha, ini satu hal lain. Tentang geli pakai siwak. Sebab dia kayu, kita pun jarang nampak kayu kat dia. Yang kayu apa lah. Lepas tu nampak dia punya bulu apa, berus dia dah teruk-teruk macam itu, baru kuat boleh tahan kadang-kadang. Itu bukan salah siwak. Tapi salah orang yang pakai siwak. Siwak berapa bulan dia pakai ni maksud? Tak pernah cuci, tak pernah potong. Nabi masa nak pakai siwak dia akan apa? Dia akan kering, potong, bersih kan? Jadi habis. Dia punya macam pensel tak ada habis pakai. Jadi orang pun geli. Bukan maknanya salah bersiwak sebelum qamat. Bukan orang nak dekat kasar bersiwak, bukan salah macam tu. Baik. Kemudian, jadi kita kena jaga kebersihan. Sebab maksud daripada siwak apa dia? Kata Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil qami mardatun lil rabbi. Siwak itu, yang bersiwak itu adalah matharat, penyucian untuk mulut dan kerebaan untuk Allah. Dia ada dua benda kat sini. Dia mencuci dan dia adalah ibadat. Jadi kalau dia tak boleh mencuci, dia makin kotor, makin mengotorkan, maka dia telah lari daripada maksud pensyariatan siwak. Baik, kita lihat dari situ lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, kalau bukan aku nak aku musahkan umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak ma'akul libudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah punya sebuah kitab namanya Sahih Ibn Khuzaimah, tapi sayangnya kitab ni tak habis dia tulis. Dia wafat sebelum dia tamat kitab ini. Tapi dah banyak juga lah dia tulis. Dan kitab Sahih Ibn Khuzaimah antara kitab-kitab, antara kitab yang paling sahih lah setelah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi sayang tak habis. Ibn Khuzaimah salah seorang daripada ulama hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Itu dia. Baik, disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq. Seolah-olah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau tak Bukhari pun mu'allaq. Apa makna mu'allaq? Mu'allaq maknanya hadis itu tergantung. Sebab daripada awal sanadnya itu tak ada, hanya hujung saja dia. Contohnya Imam Bukhari, dia cakap Abu Hurairah telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kalau dia cakap macam itu je, hadis ni namanya hadis mu'allaq. Tergantung. Sebab antara Imam Bukhari dengan Abu Hurairah ada banyak lagi perawi, tapi dia tak sebutkan. Biasanya disebutkan perawi-perawinya semua, guru-guru-gurunya sampai daripada Abu Hurairah sampai daripada Nabi. Tapi ini dia digantungkannya. Itu sebab dinamakan mu'allaq. Dan al-mu'allaq daripada jenis apa? Daripada jenis hadis-hadis yang lemah. Sebab kita tak tahu, mungkin yang dijatuhkan tu, yang tak disebutkan tu, mungkin ada orang yang lemah. Tetapi kalau dia dalam Bukhari, dia ada keistimewaan. Maksud pula dalam mustalah hadis, iaitu kalau dalam Sahih al-Bukhari ada hadis mu'allaq, kita tak boleh katakan semua ni lemah. Dan tentu sekali tak boleh kita katakan semuanya sahih sebab dia dalam Sahih Bukhari. Jadi kita kena lihat, kalau Imam Bukhari sebutkan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW macam itu saja, maka kita katakan hadis ini asalnya lemah. Dan kita periksa lah, kalau-kalau ada kat tempat buku-buku lain ada hadis ini yang mungkin sahih. Tetapi kalau Imam Bukhari kata telah berkata, dikata secara langsung, telah berkata Abu Hurairah secara direct, secara jazam, dan telah bersabda Nabi SAW. Dia kata Abu Hurairah cakap, ataupun dia kasi sikit lagi sanad sikit, Imam Malik berkata, Ibnu Umar berkata, dia kata dengan lafaz-lafaz macam tu, maka kita katakan dia sahih. Sebab Imam Bukhari walaupun tak sebutkan nama-nama lain, perawi-perawi yang awal-awal tu, dia dah cakap, dia berkata, takkan dia bohong. Jadi, oleh kerana Imam Bukhari lain daripada yang lain, maka kita hukumkan hadis mu'allaf ini sebagai sahih. Satu contoh adalah riwayat Imam Bukhari yang mu'allaf, yang masyhur, tetapi dipertikaikan orang ramai, iaitu hadis yang menerangkan bahawa Nabi SAW telah bersabda akan datang pada akhir zaman orang-orang yang menghalalkan al-khaira wal harir wal ma'azid. Pertama kali Nabi SAW, ada orang yang menghalalkan khaira wal harir wal khamr, menghalalkan faraj, menghalalkan sutra, menghalalkan arak, dan menghalalkan muzik ataupun alat-alat muzik, dan seterusnya hadis itu. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi secara mu'allaf. Kalau kita tak tahu hadis mu'allaf tak sahih, ataupun kalau kita tak tahu ini dalam Sahih Al-Bukhari, mesti sahih. Jadi yang benar ni apa? Kita kena lihat yang kita sebutkan tadi. Imam Bukhari ada sebutkan secara macam dengan sirah, dengan lafaz yang jelas putus bahawa ia benar ataupun tidak. Kita dapati ulama hadis mengatakan Imam Bukhari menyebutkan satu syekh, Hisham nama dia. Qala Hisham, dia kata Hisham syekh dia telah berkata. Pandai dia. Lepas tu dia sebutkanlah sanad dia terputus, tetapi dia sebutkan. Dan dalam ilmu hadis ini menunjukkan dia adalah sahih. Campur pula tengok buku-buku lain, dia memang sahih. Aku lagi nak cakap. Jadi dalam hal ini kita kena hati-hatilah. Ada pun orang awam, kita manalah tahu mu'allaf tak mu'allaf apa benda ni kan. Kalau kita lihat kitab itu ditulis orang yang memang alim dalam ilmu hadis, dia kata hadis ini mu'allaf dan dia kata sahih misalnya, ataupun dia sebutkan secara umumnya hadis-hadis ni yang dibawa semuanya adalah sahih, maka kita terima sebagai ahli dalam hal tersebut. Tapi kalau kita tak pasti orang ini hanya bawa hadis-hadis yang sahih saja dalam kitabnya, maka itu kita kena hati-hati lah. Baik, tafsir hadis ini. Baik, kenapa kita sebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim berdasarkan hadis ini? Sebenarnya kalau kita buka Sahih Muslim ada hadis ini, tapi lafaznya berbeza sikit saja. Iaitu, kalaulah tidak aku musahkan umatku, nescaya aku telah memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali solat. Bezanya mana? Yang last tu, solat. Siwak setiap kali solat. Ada pun hadis yang dalam kitab kita ni, siwak setiap kali wuduk. Itu dia beza dia. Nampak ulama hadis begitu teliti. Lepas lain sikit dia tak sebutkan perawinya ataupun kitabnya. Dan yang penting di sini, sama ada siwak setiap kali wuduk, siwak setiap kali solat, semuanya datang daripada hadis-hadis yang sahih. Ini tak, kalau saya dah sebutkan sini, tak payah baca lah. Tak payah baca kitab. Jadi, apa hukum bersiwak untuk berwuduk? Apakah dia wajib atau tidak? Jawabnya tidak wajib. Sebab Nabi SAW tak perintahkan kita bersiwak setiap kali wuduk, setiap kali solat dengan perintah yang wajib. Kalau dah perintah, mesti dah ada wajib. Jadi maknanya Nabi SAW perintahkan, tapi bukan dengan perintah yang wajib. Dan dalilnya ada dalam kitab ni, tasawwaku fa inna siwaka mutahharatun lil fam. Bersiwaklah kalian, sesungguhnya bersiwak itu dapat mensucikan mulut. Kemudian ada beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan tentang fadilah siwak. Antaranya bersiwak adalah sunnah para rasul, termasuk bagian dari fitrah, dan dia adalah satu bagian dari tahara. Itu memang hadis yang sahih. Nabi-nabi semua siwak. Pakai siwak. Kemudian ada satu hadis, salat yang ditunaikan dengan didahului bersiwak lebih utama 70 kali lipat atas salat yang ditunaikan dengan tidak bersiwak. Hadis ini kalau kita pernah dengar kat kitab-kitab fadhil yang amal ke apa, kena hati-hati. Ini bukan sabda Nabi SAW. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, Ad-Darqutni dan lain-lainnya, tetapi ia adalah hadis yang lemah. Jadi tentu ada kelebihan pakai siwak solat dengan tak pakai, tapi tak adalah kena macam ini ya, 70 kali ganda lebihnya. Berkata dalam Al-Badrul Munir, telah disebutkan mengenai siwak lebih dari 100 hadis, menunjukkan banyaknya fadilah tentang siwak ini. Dalam Al-Badr dia berkata, alangkah menghairankannya sunnah yang disebutkan dalam banyak hadis lalu diremehkan kebanyakan orang, bahkan kebanyakan para ufaha, dan ini adalah kerugian besar. Jadi kalau orang yang dah tahu banyaknya riwayat-riwayat fadilat bersiwak, patutnya kita usaha untuk mengamalkannya, mengajarkannya, dakwah kepada, tapi kebanyakan orang tak sebut pun tentang siwak. Jadi satu kerugian yang besar. Jadi memang kita nampaklah zaman ini, tapi itu masih okey lagi. Ada orang sampai meremehkan dengan menghina orang yang pakai siwak, itu lebih dahsyat lagi. Okay. Jadi ada beberapa perkara kat situ. Yang penting bilakah kita bersiwak selain dalam berwuduk? Telah disebutkan kat sini, yang pertama ketika akan solat, sama ada solat itu solat wajib ataupun solat sunnah. Maknanya kalau kita solat sebelum isyak, kita siwak. Lepas tu solat isyak pun kita siwak lagi. Lepas tu solat isyak, kita solat ba'da isyak pun kita siwak lagi. Witir pun kita siwak lagi. Sebab umum lafaz hadis, la'amartuhum bisiwati inda kulli salat, dalam lafaz lain, tidak, aku tentu akan perintahkan kamu bersiwak untuk setiap kali solat. Tetapi kalau solat tarawih macam mana? Ini banyak orang tanya, solat tarawih 8 rakaat ke, lebih ke, 20 rakaat, adakah kita kena siwak untuk setiap kali solat tarawih? Nampak macam iyalah. Tapi yang benar dalam hal ini, telah ditanyakan nanti kepada ulama, saya tak kira patuh saja, saya sampaikan saja. Ulama mengatakan kalau tarawih tak payah. Sebab tarawih satu package, dia bukan berpisah-pisah. Tapi kalau awak tarawih separuh, lepas tu malam bangun lagi, sambung lagi, itu lain lah. Itu awak bersiwa. Ada orang tak, orang kabut dia, dia nak siwa kan. Memang dah orang kau dah baca, dia lagi nak siwa. Maksudnya siwa tak sama macam itu eh. Tak. Dan juga kita berwuduk, ketika berwuduk kita bersiwa. Yang ketiga, ketika membaca Al-Quran, antara dalilnya adalah malaikat akan apa? Akan duduk dekat mulut kita apabila seseorang itu membaca Al-Quran. Dan untuk menghormati malaikat, hendaklah kita bersihkan mulut kita yang baca Al-Quran. Dan dalam hadis sahih, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya malaikat itu rasa sakit ataupun rasa tidak suka dengan perkara yang tidak disukai oleh Bani Adam. Jadi kalau kita tak suka, manusia tak suka orang mulut busuk, malaikat pun tak suka. Jadi janganlah kita busukkan mulut kita ketika baca Quran khususnya. Yang keempat, ketika bangun tidur, itu ada hadisnya, dan juga kerana telah berubah bau mulut. Dan umumlah kalau kita lama tak cakap, nanti mulut berubah, maka kita disunatkan bersiwak. Kalau banyak sangat cakap, hijab, mulut pun berubah. Ini dah banyak dengan hijab ni, mulut dah berubah bau. Maka di sunnah dan juga kita bersuara. Satu masalah tentang bersiwak, iaitu apakah disunahkan kita bersiwak ketika kita berpuasa setelah zawal. Masyhur daripada mazhab Syafi'i, dia makruhkan orang bersiwak selepas zawal. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi SAW telah meriwayatkan daripada Allah SWT hadis kursi, ya, la khuluqu fami sa'im atyabu indallah, itu dalam hadis biasa, iaitu bau busuk mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah marihul mis, lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi bau orang, mulut orang berpuasa itu busuk, kita bau mesti busuk, tak boleh tahan. Tapi dia adalah bau apa? Bau gosok tak gosok gigi, malas nak gosok gigi ke, atau bau ibadat? Bau ibadat. Jadi bau ibadat itu di sisi Allah SWT lebih apa? Lebih wangi. Jadi dengan itu Imam Syafi'i memakruhkan kita bersiwak untuk memaintainkan apa dia? Bau, bau puasa. Itu dalil Imam Syafi'i dan yang berpendapat dengannya. Tapi ulama-ulama lain mengatakan tidak, puasa tak puasa disunatkan kamu bersiwak sebelum zawal ke, lepas zawal, nak dekat buka ke, tak kisah. Setiap kali nak solat, umum ke? Habis-habis semua kata umum, setiap kali wuduk, siwak. Setiap kali solat, siwak. Ada pun kata-kata bahawa mulut itu lepas zawal dah mula dia berbau, kesan tak makan, berpuasa. Mereka katakan, kamu kalau siwak pun lepas zawal, mulut tetap bau busuk. Yalah, ya. Sebab mulut bau busuk bukan kerana mulut, sebab datang daripada apa? Daripada perut yang kosong, dia semua keluar. Jadi tak ada faedah yang awak tak siwak dan tinggalkan sunnah Nabi SAW. Dengan semua kehormatan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu yang benar. Ada kata tak payah masak, boleh mandi lah lepas zawal, nanti kuat, nanti segar. Itu lah hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW lakukan perkara ini, sunnah-sunnah ini ketika berpuasa dan juga bukan berpuasa. Baik, itulah sedikit sebanyak tentang hadis ini. Jadi apabila kita bersiwak sebelum kita berwuduk, maka semakin bersihlah akan apa ni, keadaan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksudnya Allah SWT yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia amat mencintai orang yang bertaubat kepada-Nya, dan Dia amat mencintai orang yang sentiasa mencuci, membersihkan dirinya zahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab. Apa soalan? Sebenarnya sepatutnya ada pengumuman. Ada beberapa minggu lepas saya telah dipanggil oleh Syekh Masjid memberitahu bahawa kelas kita seperti malam Jumaat ini dihentikan dan akhirnya adalah adalah malam ni. Saya ada tanya apakah saya nak beri pengumuman ke tidak, tapi kata tak payah, biar masjid nak umumkan. Tapi tak tahulah, saya tak tahu ada pengumuman ataupun tidak. Kalau ada pengumuman sepatutnya berada di dalam kelas ni lah. Kerana tak ada, saya mengambil kalau salah untuk mohon dimaafkan lah, kerana saya mengumumkan. Iaitu selepas ini dah kita tak ada lagi kelas ini. Ini akhir tahun. Jadi tahun depan, yang mula tahun depan, kelas sebelum salam ini ditiadakan lah, kerana saya faham. Mungkin diganti dengan berceramah ataupun kelas lain dan kelas-kelas apa ni, buku-buku lain. Wallahu a'lam.